siapa yang tak panas? Tak panas. Kasus ini wajib tuntas. Tamomas. Koran-koran seperti amblas. Tamomas. Pahlawanmu kurang tangkas. Tamomas. Cukup tamat bilang naas.